إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Masyarat umuri mahdathatuhah, fa'inna kulla mahdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalah binar. Ayyuhal muslimuna, ibadallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga dengannya di kesempatan pagi yang mulia ini, kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk menjalankan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kaum muslimin, yaitu sholat Id secara berjamaah di hari yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan ini. Hari di mana kaum muslimin seluruhnya mereka berbahagia, bergembira karena telah menyempurnakan ibadah puasanya selama satu bulan, sebagaimana kegembiraan mereka atas taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya bisa menghidupkan sebagian waktu-waktu di bulan kemuliaan tersebut dengan berbanyak amalan ketaatan, kebajikan, dan tentunya itu semuanya seorang muslim mengharapkan agar semua yang ia lakukan selama bulan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kondisi orang yang beriman, yang senantiasa mengumpulkan amalan-amalan kebaikan disertai dengan rasa harap agar amalan tersebut diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut manakala amalan tersebut tidak diterima di sisinya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, innal mu'mina jama' ihsanan wa syafaqah, wa innal munafik jama' isa'ah wa amna. Sesungguhnya orang yang beriman itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan dengan rasa takut manakala kebaikan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seorang munafik mengumpulkan amalan keburukan, perbuatan kejelekan dengan perasaan aman dari murka, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang beriman itu memahami, mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan dari mereka orang-orang yang bertakwa. Karenanya itu pernah Abu Darda radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, la'an astaykina annallaha qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya ma fiha. Sungguh aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima suatu amalan ibadah, satu amalan ibadah salat dariku lebih aku cintai dibandingkan dunia dan segala apa yang di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah merupakan salah satu madrasah salah satu sekolahan dari sekolahan-sekolahan yang mentarbiyah, yang mendidik seorang muslim agar supaya menjadi hamba yang bertakwa. Karena di bulan Ramadan tersebut, bulan kemuliaan tersebut, seorang muslim belajar, dididik bagaimana dia bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperdulikan kondisi keadaan yang ada pada dirinya, apa yang ia dapatkan dari rasa haus, lapar, letih, lelah, selama yang demikian dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berupaya untuk menundukkan dan mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Di bulan tersebut, seorang muslim belajar, dididik bagaimana dia bisa mengambil sebagian waktu malamnya untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan qiyamul lail. Di bulan tersebut, seorang muslim belajar, dididik bagaimana menjadikan sebagian waktu hariannya untuk kitabullah, untuk Al-Qur'an Karim, membaca, mentadaburinya. Demikian pula amalan-amalan tarbiyah-tarbiyah ketakwaan yang lainnya di bulan tersebut. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, sesuatu yang diharapkan dari itu semuanya adalah athar, pengaruh yang terus berkesinambungan, terus berlanjut meskipun bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut telah dilewati, telah dilalui. Yang diharapkan dari itu semua adalah terusnya athar ini berpengaruh pada diri seorang muslim dalam sepanjang hidupnya selama ruh ada di dalam jasadnya. Apa yang menghalangi seorang muslim untuk senantiasa menahan dan mengendalikan syahwat hawa nafsunya, sesuatu yang dia telah mengupayakan itu selama satu bulan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan? Apa yang menghalangi seorang muslim untuk senantiasa berupaya menghadiri salat berjamaah, bersegera padanya sesuatu yang dia melakukan selama bulan kemuliaan tersebut? Apa yang menghalangi seorang muslim untuk senantiasa bertakarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa dari puasa-puasa yang disyariatkan, ya, setiap pekan, 2 hari dalam setiap pekannya, 3 hari dalam setiap bulannya, sesuatu yang dia sudah bisa melakukan berpuasa selama 1 bulan penuh lamanya di bulan kemuliaan tersebut? Apa yang menghalangi seorang muslim untuk senantiasa berusaha mengambil sebagian waktu malamnya, berdiri menghadap pada Allah, bermunajat padanya untuk mengerjakan qiyamul lain, juhdun yasirun ajrun azim, upaya usaha yang sedikit akan tapi padanya pahala yang begitu besar? Apa yang menghalangi seorang muslim untuk mengambil sebagian kecil waktunya, hariannya, untuk diperuntukkan terhadap kitabullah, membaca, mentadaburinya, sesuatu yang dia telah merasakan manisnya, nikmatnya, berkahnya ketika dia membaca di bulan suci Ramadan? Demikian pula amalan-amalan ketaatan yang lain yang asyirah muslimin rahimani wa rahmatullah. Sekiranya seorang muslim itu mau merenungi, mau mentadaburi, mau memfikirkan, tidaklah dia mendapatkan sesuatu yang mencegah, menghalangi untuk terus berupaya melanjutkan amalan-amalan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi, yang mencegahnya, kecuali di antara sebabnya karena sikap menunda-nunda, kelalaian-kelalaian, tidak adanya keteguhan, ketegaran hati, tidak adanya kemauan, demikian pula tekad yang kuat dalam jiwanya. Sekiranya bukan karena demikian di antara sebab-sebabnya, maka sungguhnya seorang muslim itu mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan amalan-amalan tersebut di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari kehidupan-kehidupan yang berikutnya, di sisa umurnya, manakala dia memiliki niat yang jujur, niat yang benar, memiliki keteguhan, ketegaran, kemauan, tekad yang kuat, dengan tentunya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang muslim itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan padanya. Sekiranya dia jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya, akan berikan petunjuk padanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muslimin. Dan orang-orang yang mereka berjihad, bersungguh-sungguh menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing mereka menuju jalannya, dan sungguhnya Allah bersama mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun musim kebaikan, bulan kemuliaan telah dilewati, telah dilalui, akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya umur kehidupan dari seorang muslim, dari seorang mukmin, semuanya adalah merupakan ibadah. Semuanya adalah merupakan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kepada kaum muslimin agar supaya senantiasa mereka istiqomah, tetap kokoh di atas keimanan, ketaatan, sampai ajal kematian menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadah kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw inna bima ta'maluna basir, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian pula bersama orang-orang yang bertobat kepadamu, bersamamu. Dan janganlah kalian melampaui batas, sungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Demikian pula Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kulil fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka, katakan kepadaku wahai Nabi tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang peselamu. Maka beliau mengatakan, na'am kul amantu billah tumastaqim, maka katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahnya, kemudian istiqomahlah engkau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keistiqomahan, kekokohan, sabar di atas iman, di atas ketaatan, di atas Islam dan sunnah, ini adalah merupakan suatu bentuk di antara bentuk-bentuk kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ini merupakan di antara suatu bentuk karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "A'dhamul karamah luzumul istiqamah." Karamah yang paling besar, kemuliaan yang paling agung adalah tetapnya istiqamah, tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya di antara perkara yang paling besar yang semestinya seorang muslim punya perhatian padanya, dari perkara-perkara yang menjadikan seorang itu sabat istiqomah di atas agamanya, yaitu untuk senantiasa bersungguh-sungguh, istimrar, terus-menerus dalam tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berupaya terus menambah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena futurnya seseorang, naam, kendarnya seseorang, lemahnya seorang dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berhentinya seorang dari menambah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara sebab yang menjadikan seorang itu lemah dalam kesabaran, dalam jenis-jenis kesabaran tersebut. Sabar untuk istiqomah di atas ketaatan, sabar untuk senantiasa mengkang hawa nafsunya supaya tidak terjatuh dalam kemaksiatan, sabar tatkala menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab futurnya seorang sebut dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia lemah untuk kokoh di atas kebaikan dan ketaatan. Pernah suatu ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, beliau ditanya tentang seorang pemuda yang senantiasa periode-periode umur kehidupan yang dia lewati, dia berusaha untuk menjaga ketaatan, menjauhi dosa dan kemaksiatan, tapi tidak lama kemudian muncul rasa malas, lemah dalam ketaatan, lemah dalam kebaikan-kebaikan, mudah terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Maka beliau, naam, ketika ditanya untuk bidingannya, sebab yang bisa membantu untuk senantiasa kokoh di atas kebaikan itu apa, maka beliau mengatakan, hada yaqau min katsiri minan nas, ini ada sesuatu yang banyak terjadi pada manusia, dan itu memiliki sebab-sebab. Di antaranya beliau mengatakan, kufuruhu anita'allum wa tafaqquhu fid din, futurnya dia, naam, lemahnya, berkurangnya, surutnya dia dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula futur, lemah, surut dalam upaya untuk menambah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Maka dengan sebab itu kata beliau, ya dha'ufu an sabr wa tsabat, akan menyebabkan lemah untuk dia bersabar, lemah untuk kokoh di atas kebaikan. Likillati ilmihi, disebabkan karena sedikit ilmunya, disebabkan sedikit kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu tersebut, dan istimrarnya fi talabul ilmi wa tafaqquh fid din, terus menerus dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Fa innahu fil ghalib yabqa ala halihi, maka sungguhnya dengan terus menerus menuntut ilmu, bersungguh-sungguh menambah ilmu, itu keumumannya menyebabkan tetapnya dia dalam kondisi keadaannya terus di atas kebaikan, kokoh di atas ketaatan. Demikian pula wayaslam min makaidi syaitan, akan selamat dari makar-makar tipu daya syaitan. Demikian pula makar-makar musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara perkara, dari perkara-perkara yang paling besar yang semestinya seorang muslim punya perhatian padanya, dari sebab-sebab yang menjadikan seorang itu tetap kokoh istiqomah di atas agama, di atas sunnah, di atas ketaatan, adalah senantiasa banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dan istiqomah. Sebagaimana yang demikian Allah telah membimbingkan kepada hambanya, demikian pula Rasulullah SAW menuntunkan kepada umatnya. Di antara doa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkanlah, jangan Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan berikanlah dari sumber rahmat, sungguh Engkau zat yang memberi. Demikian pula apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang beliau tuntunkan untuk umatnya, yang itu senantiasa merupakan doa yang beliau sering panjatkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang muslim berhati-hati untuk dia meninggalkan ibadah ketaatan, meninggalkan Al-Qur'an Karim, meninggalkan masjid-masjid setelah berlalunya musim-musim kebaikan, setelah berlalunya bulan kemuliaan. Jangan dia kembali dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan, karena sungguhnya amalan itu tergantung akhir kesudahannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa istiqomah dan meninggal di atas Islam dan sunnah husnul khotimah. Wallahu taala alam suhab. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan memberikan kesempatan faedah bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un hamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.